bukan terkait dengan makan, ya, makan kalau istilah kita makan besar, ya, makan nasi dan seterusnya. Itu terkait dengan minum. Terkait dengan minum. Maka Nabi SAW menganjurkan untuk menghabisi apa yang di gelasnya. Untuk menghabiskan apa yang di gelas. Jadi wallahu alam itu terkait dengan minum atau yang sejenisnya. Misalnya ya minum teh, minum air putih atau minum jus yang artinya gampang. Langsung sekali teguk habis. Kurang lebih begitu. Tapi kalau terkait dengan makan, makan besar, makan nasi, baru setengah piring azan, lanjutkan setengah piring berikutnya, ya tidak. Ya, Allah alam tidak seperti itu. Kalau makan jangan diselesaikan, kalau minum boleh diselesaikan. Makan berhenti. Kalau seperti makan nasi, jangan dilanjutkan, malah nanti butuh waktu. Barangkali sampai komat belum selesai makan nasi itu. Tapi kalau minum dan sejenisnya yang gampang, selesaikan. Ya,